إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوعي إليكم في هذه الساعة يتعلق بأمر مهم، وهو في تربية الأولاد وتعليمهم وتأديبهم، التأديب الشرعي والتربية الشرعية المستقاة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم أن الأولاد نعمة من الله سبحانه وتعالى، كما يقول الله سبحانه: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فالولد نعمة عظيمة من النعم، ولهذا ينبغي علينا أن نقابل هذه النعمة بالشكر والعمل اتجاه هذه النعمة بالأمر المشروع الذي شرعه الله ورسوله. فإذا رزقت أولادا فهم أمانة بين يديك، وهو من فضل الله سبحانه وتعالى. ولا بد على المسلم أهمية هذه الأمانة، بل إن الأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا من أعظم الأمانات. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فهذا الموضوع موضوع مهم جدا، لا بد أن ندرس فيه ولا بد أن نقف عنده، لأن المستفيد الأكبر من تربية الأبناء والأولاد هو أنت أيها الوالد. إذا أحسنت تربية الابن أو البنت فهذا سوف ينعكس ويظهر أثره لما يكبر الولد وهو قد تربى تربية إسلامية صحيحة. سوف تنال من ثمار هذه التربية الشيء العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Kita memujinya, kita meminta pertolongan hanya kepadanya, kita beristighfar meminta ampunan kepadanya, kita berlindung diri kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari kejelekan amal perbuatan kita. Barang siapa yang Allah berikan padanya hidayah, maka dia akan terbimbing di atas hidayahnya. Namun barang siapa yang ia sesatkan, tidak akan ada satupun yang mampu memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak melainkan Allah semata, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Amma ba'd, adapun tema yang akan kita bicarakan pada malam ini adalah tema yang sangat penting sekali dalam kehidupan kita, yaitu tarbiyatul aulad, tentang tarbiyah dan pendidikan anak-anak kita, pengajaran adab, pengajaran ilmu syar'i kepada mereka, tarbiyah yang syar'iyah, tarbiyah yang benar sesuai syariat, yang mana tarbiyah tersebut terambil dan berdasarkan bimbingan Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing kita tahu bahwa anak kita adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah memberikan dengan kehendaknya seperti yang Ia kehendaki anak-anak wanita kepada yang Ia kehendaki. Allah berikan kepada yang Allah kehendaki pula anak-anak lelaki. Maka anak adalah hibah, karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang Ia kehendaki. Maka kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai seorang muslim, menerima kenikmatan itu adalah mengamalkan dengan baik apa yang menjadi kewajiban kita terhadap kenikmatan tersebut. Bersyukur kepada Allah dengan menjaga kenikmatan tersebut. Perkara tarbiyah, ketika seorang muslim diberi rizki oleh Allah anak keturunan, maka kewajiban dia untuk selalu mentarbiyah, untuk selalu mendidik dan mengajari mereka ilmu yang benar. Maka setiap muslim menjadi kewajibannya untuk selalu ingat dan merasa betapa pentingnya amanat yang Allah berikan padanya, amanat anak-anak keturunannya, baik itu anak lelaki ataupun anak wanita, menjadi amanat terbesar dari amanat terbesar yang Allah berikan kepadanya. Sementara Allah telah sebutkan dalam Quranul Karim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguh Allah perintahkan kalian semua untuk kalian menunaikan amanat itu kepada yang berhak mendapatinya. Maka tema ini tentang pendidikan anak adalah perkara yang sangat-sangat penting sekali, wajib untuk kita pelajari, wajib untuk kita mengerti, karena pada akhirnya yang mendapat manfaat besar dari tarbiyah dan pendidikan anak ini adalah kita sendiri sebagai orang tua mereka, sebagai bapaknya, sebagai ibunya. Maka jika kita benar-benar memperhatikan dan dengan baik memberikan tarbiyah dan pendidikan kepada mereka, akan tampak buah hasilnya ketika anak kita menjadi dewasa dan besar kelak. Jika telah dididik semenjak kecil, semenjak ia muda, dididik dengan tarbiyah yang benar, tarbiyah Islamiyah, akan kita dapati manfaatnya sebagai orang tua kala mereka dewasa kelak. وعليه فلا بد على الوالد أن يعلم وأن يلقن أولاده أمور الدين ويعلمهم فرائض الدين والأشياء التي بها تستقيم حالهم وأحوالهم. ولهذا قال أهل العلم: من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إلى الولد غاية الإساءة. يهمل الولد، لا يعلمه ولا يبين له الأخلاق الحميدة ومكارم الأخلاق والمحاسن والخصال الحميدة، هذا الوالد أساء إلى الولد غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم وتركهم تعليم أبنائهم ما ينفعهم في الدين والدنيا، فأضاعوهم صغارا لم يحرصوا عليهم، لم يربوهم التربية الصحيحة والتنشئة الصحيحة، فلم ينتفعوا بأنفسهم، وكم ضيعوا هذه التربية الحميدة فضيعهم الأبناء لما كبروا، كما عاتب بعض الناس ولده عند الكبر: لماذا لا تبرني وتحسن إلي؟ فقال: يا أبتي، إنك عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، وأضعتني وليدا فأضعتك شيخا. لم يحسن تربية ابنه ولا بنته، ثم بعد ذلك يريد من أبنائه وبناته أن يبروه عند الكبر. ولهذا أعظم واجب على الوالد أن يعلم ابنائه الدين الصحيح، يزرع فيهم محبة هذا الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام، يزرع في قلوبهم التوحيد وإفراد الله عز وجل بالعبادة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. وهذا فيه نكتة عند أهل العلم، وهو أن في هذا الحديث إشارة إلى أن الطفل أو المولود أن ينشأ على التوحيد وعلى معرفة حقوق الرب سبحانه وتعالى. ولذلك اختار له هذه الأسماء الفاضلة: إن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. يقول العلماء إن بنو إسرائيل كانوا يسمون أبناءهم بعمناويل، معناها أن إلهنا معنا. وذلك أن الطفل إذا كبر وفهم وعقل معنى اسمه تبين له أن الله عز وجل هو الذي يتولاه وهو الذي يصلحه، وأن شأنه كله بيد الرب سبحانه وتعالى. وكذلك الذي يسمي أولاده بعبد الله وعبد الرحمن، لما يكبر الطفل ويعقل معنى هذا الاسم سوف يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، ويعلم أن العبودية لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل ونبيه بين في القرآن والسنة أن التربية أو وضع الأسس للتربية إنما يكون بعد أو إنما يكون قبل حصول الزواج بين الرجل والأنثى. ولهذا كان من دعاء الصالحين قوله سبحانه وتعالى: ربي هب لي برية صالحة، ربي هب لي من الصالحين. كانوا يسألون الله عز وجل الذرية الصالحة التي تعمل الصالحات وتحرص على فعل الخير وتحرص على مكارم الخير، وتكون ذرية مباركة، تكون البركة معها في كل زمان ومكان. Maka menjadi kewajiban sebagai seorang tua untuk selalu mendidik dan mentarbiah anaknya dengan baik. Menjadi kewajiban orang tua untuk mendidik dan mengajari anaknya perkara-perkara penting dalam agamanya. Menjadi kewajiban orang tua mengajari dan mendidik anaknya kewajiban-kewajiban agamanya. Demikian perkara-perkara lain yang dengannya si anak akan istiqamah dalam agamanya. Itu semua menjadi kewajiban orang tua untuk mengajarkannya kepada si anak. Para ulama kita menjelaskan bahwasanya orang tua yang tidak mentarbiyah, tidak mendidik anaknya dengan baik, sungguh dengan itu dia telah melakukan kejelekan yang sangat amat jelek kepada anaknya sendiri. Ketika orang tua menyia-nyiakan pendidikan anaknya, ketika orang tua mengabaikan tarbiyah dan pendidikan anaknya dengan benar, mengabaikan dan menyia-nyiakan mendidiknya akhlak-akhlak yang mulia, mengabaikan pendidikan kepada anaknya sifat-sifat yang terpuji, maka sungguh dengan itu dia telah berbuat jelek dan durhaka kepada anaknya sendiri. Betapa banyak kita menjumpai anak-anak yang tersia-siakan, anak-anak yang jauh dari akhlak yang mulia, bahkan jauh dari ajaran agama yang benar. Semua itu akibat orang tuanya yang menyia-nyiakan mereka dan tidak memberikan pendidikan dan tarbiyah yang benar kepada mereka. Sebagian dari orang tua mencela dan menyalahkan si anak ketika anak itu telah dewasa dan besar dan tidak berbakti dengan baik kepada dirinya, tidak berbuat baik kepada dirinya, maka si anak pun menjawab kepada orang tuanya, wahai ayahku atau mungkin wahai ibuku, engkau tidak berbuat baik kepadaku ketika aku kecil, ketika aku masih muda belia, tidak engkau didik aku dengan baik, tidak engkau tarbiyah aku dengan baik. Maka ketika ia dewasa, ketika ia besar pun melakukan hal yang serupa kepada orang tuanya. Demikian orang tua dibalas ketika si anak telah dewasa dan semakin besar, terharamkan dari bakti si anak kepada orang tuanya. Maka kewajiban setiap muslim sebagai orang tua untuk mengajarkan anaknya agama yang benar, mengajarkan kepada anaknya untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya, untuk menanamkan dalam kalbu anaknya nilai-nilai tauhid kepada Allah, pengesaan kepada Allah dalam ibadah kepadanya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, inna ahabbal asma ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah, hamba Allah, dan Abdurrahman, hamba Rahman. Para ulama kita dari hadis ini menjelaskan pentingnya perkara penamaan ini, karena si anak semenjak ia kecil, dari penamaannya sebagai hamba Allah, hamba Rahman, terdidik di atas tauhid, terdidik di atas ibadah kepada Allah, dipilihkan untuknya nama ini sebagai hamba Allah, hamba Rahman, nama yang begitu mulia dan baik untuknya. Bani Israel pun terbiasa dahulu kala mereka namakan anak-anak mereka dengan nama yang berarti maknanya bahwa Allah bersama mereka, artinya Allah yang mencukupi dan melindungi segala urusan mereka. Maka demikian pula seorang muslim ketika menamakan anaknya dengan nama Abdullah atau Abdurrahman, hamba Allah atau hamba Rahman yang beribadah kepadanya, demikian tertanamkan kepada jiwa si anak bahwa dia adalah seorang hamba yang beribadah kepada Allah, seorang hamba yang selalu dilindungi oleh Allah, diawasi oleh Allah, dan dicukupi segala urusannya. Allah, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa dasar penting dalam tarbiyah, dasar penting dalam pendidikan anak dimulai semenjak sebelum pernikahan terjadi antara sepasang suami istri, agar kemudian seorang lelaki, seorang suami mencari istri yang saleh, seorang istri yang salehah. Oleh sebab itu, dari doa orang-orang salihin seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat Qur'annya, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepada kami anak-anak yang saleh. Demikian mereka memohon kepada Allah anak keturunan yang saleh, anak keturunan yang beramal saleh, melakukan kebaikan dan bersemangat dalam segala kebaikan, selalu di dalam ketaatan kepada Allah dan ibadah kepadanya. Itu doa, harapan dan permintaan mereka yang selalu mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. فعلى الوالد أن يعلم ابنه ويزرع فيه المفاهيم الإسلامية منذ الصغر، فأن مسؤولية الوالد مسؤولية عظيمة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كفى الإنسان إثما أن يضيع من يقوت، أن يضيع أولاده لا يعلمهم ولا يهتم بهم ويجعلهم عرضة لشياطين الإنس يتلقون عنهم ويأخذون عنهم الأشياء التي حذر منها الله سبحانه وتعالى. والوالد إذا أحسن تربية الابن فإنه سوف يستفيد فائدة عظيمة. أول هذه الفوائد أنه سوف يتخلص من مسؤوليته عند الله عز وجل، لأن تربيته للابن أول هذا من الواجبات عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته. والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عن رعيته. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقد قال بعض العلماء إن الله عز وجل سوف يسأل الآباء عن حق الأبناء قبل سؤال الأبناء عن حق الآباء. وعلى هذا ينبغي العناية بتربية الطفل التربية الصحيحة. أول ما يخرج الطفل تختار له اسما صحيحا لا قبح فيه ولا يكون من الأسماء السيئة أو من الأسماء التي لها المعاني القبيحة، حتى يؤثر فيه اسمه، كما قلنا أن الاسم له أثر على المولود. ولا يجوز للوالد أن يختار اسما سيئا لابنه، بل يجب عليه أن يختار له أفضل الأسماء وأحسن الأسماء. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه قال: حسنوا أسماءكم. وأن الناس سوف يدعون يوم القيامة بأسمائهم وأسماء آبائهم، فحسنوا الأسماء. وكان عليه الصلاة والسلام يهتم بقضية الأسماء غاية الاهتمام، وكان كلما مر أو سمع باسم سيء غيره صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يسمي أصحابه أو مواليد الصحابة بالأسماء الطيبة المباركة، لأن هذه الأسماء الطيبة المباركة لها أثر عظيم جدا. والوالد أيضا سوف يستفيد فائدة عظيمة جدا إن حرص على تعليم ابنه، لأن العمل ينقطع بالموت كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. انظر هذا الحديث العظيم، الحديث الجليل، فيه من الفوائد الشيء العظيم. هذا الحديث يدل على أن الرجل إذا أصلح ولده وكان ولدا صالحا فسوف لا ينقطع أجر الوالد بعد موته. وكلنا يا عباد الله نريد أن لا تنقطع أعمالنا بعد موتنا، حتى نزداد من الحسنات ونزداد من الثواب العظيم الذي أعده الله عز وجل لعباده المسلمين المؤمنين المتقين. تموت ثم يأتي هذا الولد الصالح يدعو لك ويفعل من الصالحات ويتقرب إلى الله عز وجل بالدعاء أن يرفع الله مقامك ودرجتك في الجنة. بل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يأتي يوم القيامة وليس له كثير عمل، فيقول: يا رب من أين لي هذا؟ فيقول: هذا من استغفار ابنك لك. الابن يدعو ويستغفر لأبيه وينال الأب الأجر والمثوبة والمنازل العالية عند الله. Demikianlah menjadi kewajiban seorang bapak, kewajiban para orang tua untuk mengajarkan ilmu yang baik kepada anak-anaknya, untuk menanamkan dalam kalbu mereka pemahaman dan keyakinan yang benar dalam Islam. Maka sungguh kewajiban dan tanggung jawab besar dipikul oleh para orang tua terkait anak-anak mereka. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan di dalam hadis beliau: "Kafa bil mar'i itsman an yudhayya man yaqut." Cukuplah teranggap dosa ketika seseorang menyia-nyiakan orang yang menjadi kewajibannya untuk mencukupi mereka semua, yaitu anak dan istri-istrinya, anak maupun istrinya. Ia menyia-nyiakan mereka ketika dirinya tidak peduli dan tidak memperhatikan pendidikan mereka, tidak memperhatikan tarbiyah mereka dengan baik. Ia biarkan anak-anaknya menjadi mangsa para syaitan dari kalangan manusia. Anak-anaknya mengambil dan mempelajari dari mereka perkara-perkara jelek yang tentunya itu dilarang dan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jika orang tua mendidik dan mengajarkan dengan baik kepada anak-anaknya, ia juga yang akan mendapat manfaat besar dari pendidikan tersebut. Yang pertama dari manfaat itu, orang tua terbebas dari tanggung jawab dan beban berat yang Allah amanatkan kepadanya. Karena itu memang menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan di dalam hadis beliau, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin. Farrajulu ra'in fi ahli baitih wa huwa mas'ulun an ra'iyyatih. Maka seorang suami, seorang bapak adalah pemimpin di dalam rumah tangganya dan dia bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan, yang maknanya ketika seorang hamba Allah percayakan, Allah berikan kepadanya kepemimpinan untuk memimpin yang di bawahnya, kemudian di hari ia meninggal dunia ia tidak menjalankan kepemimpinan itu dengan baik, maka ia pun akan mendapat hukuman dan berat yang akan dia hadapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para ulama kita menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya dan meminta pertanggungjawaban dari seorang bapak terkait anak-anaknya. Apakah bapak itu menunaikan hak anaknya dengan baik? Allah meminta pertanggungjawaban itu sebelum Allah meminta pertanggungjawaban dari sang anak terkait hak yang ada bagi orang tuanya. Telah kita sebutkan bahwa yang pertama terkait pendidikan anak itu adalah memilih nama yang baik bagi anaknya. Nama yang tidak mengandung makna yang jelek, nama yang mulia bagi anak-anaknya, karena itu pengaruhnya sangat besar bagi anak-anaknya. Maka tidaklah dibenarkan bagi orang tua untuk memberikan nama yang buruk bagi anaknya. Sebagaimana di dalam hadis beliau pun bersabda, hassinu asma'akum, baikkanlah nama-nama kalian, karena di hari kiamat kelak setiap orang dipanggil dengan namanya, demikian pula dengan nama bapak-bapak mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mementingkan perkara ini, penamaan yang baik. Jika beliau mendapati dari para sahabatnya nama yang jelek, nama yang tidak baik, beliau pun merubah nama itu kepada nama yang lebih baik. Demikian pula beliau menamakan anak-anak para sahabat yang lahir, beliau berikan untuk mereka nama-nama yang baik, beliau pilihkan untuk mereka nama-nama yang mulia. Demikian karena pengaruh nama bagi si anak sangatlah besar. Yang kedua, bahwasanya kita tahu amalan manusia terputus dengan kematiannya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan di dalam hadisnya, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Ketika bani Adam meninggal dunia, terputuslah amal perbuatannya kecuali yang tiga: shadaqatun jariyah, sedekah yang jariyah, aw ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang dimanfaatkan oleh orang yang setelahnya, awaludun salih yad'u lahu, atau anak yang saleh yang berdoa untuknya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang bapak ketika orang tua membenahi dan mendidik anaknya dengan baik sehingga menjadi anak yang saleh, anak yang beramal saleh dan taat kepada Allah, maka pahala si bapak tidaklah terputus walaupun dengan kematiannya, tetap mengalir pahala itu kepadanya. Dan masing-masing kita tentunya berharap dan menginginkan perkara tersebut, kebaikan kita terus bertambah, pahala dan kebaikan kita terus mengalir kepada kita dari kebaikan dan pahala yang Allah siapkan dan Allah berikan kepada kaum mukminin. Kematian tidak menjadi penghalang untuk terputusnya kebaikan dan pahala itu kepada kita. Demikian ketika anak yang saleh, yang dididik oleh orang tuanya kala hidup dengan tarbiyah yang baik, mendoakan orang tuanya untuk ditambah dan diangkat derajatnya, untuk diampuni dosa-dosanya. Dia bertaqarrub, si anak mendekatkan diri kepada Allah dengan selalu dan banyak berdoa untuk orang tuanya, terangkat derajat orang tua itu di dalam surga, sebagaimana tersebutkan di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa seseorang di hari kiamat, orang ini tidak terlalu banyak amal kebaikannya, tetapi kemudian diangkat dan ditambah derajatnya di dalam surga, ia pun bertanya, dari mana semua itu ia dapati? Maka dijawab kepadanya, semua itu karena istighfar, doa anaknya untuk dirinya. فالولد الصالح المربى تربية صحيحة قد دل القرآن والحديث على أن ثواب هذه التربية هو الجنة. انظر ماذا يقول صلوات ربي وسلامه عليه، يقول: من عال جاريتين، وبعض الناس يكره أن يرزق بالبنات يحب الولد. انظر ماذا يقول رسولنا النبي الكريم الذي وصفه ربه بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، ماذا يقول؟ يقول: من عال جاريتين، أي ابنتين، حتى يدرك حتى يصبح بالغين دخل الجنة. تعول جاريتين تحسن إليها إليهن وتقوم بشؤونهما وتربيهما التربية الصحيحة، إيش ثوابه هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى يدرك دخل الجنة. وفي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: من عال ثلاث بنات فأدبهن فأحسن إليهن فله الجنة. فمن ثمار هذه التربية الصحيحة على الدين الصحيح أن ثواب ذلك الجنة. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يهتم بشأن الأولاد اهتماما كبيرا، يعلمهم ويبين لهم بعض ما أوجب الله عز وجل عليهم، لأن هؤلاء الأبناء والأولاد هم غدا كبار، وهم غدا سوف يكون لهم شأن. ولهذا كان يحرص عليهم أشد الحرص، كان ابن عمه عبد الله بن عباس عنده صلوات ربي وسلامه عليه وهو لم يبلغ، كان غلاما صغيرا، فكان عليه الصلاة والسلام يهتم به ويرشده ويبين له بعض ما أوجب الله عز وجل عليه حتى يعقل هذه الواجبات عند الكبر فيبلغها ويعمل بمقتضاها ويكون لها الأثر الكبير في تنشئة هذا الولد وتربيته على الإسلام. يقول له عليه الصلاة والسلام: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده اتجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه معالم عظيمة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها ابن عباس وهو صغير. ونحن اليوم ماذا نعلم أبناءنا؟ هل نعلمهم هذه المعاني السامية العظيمة الجليلة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمها الصبيان والأولاد؟ ومرة كان عنده ابن أم سلمة يأكل في صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء، فرأى يده تطيش تذهب ها هنا وها هنا في الأكل، فأدبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، سم الله وكل مما يليك، سم الله وكل مما يليك. حرص على تعليم هذا الولد لما رآه يرتكب فعلا ليس بجيد وليس بطيب، فأدبه صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يقل صغير لا يعقل، بل أدبه وعلمه. والتربية في الصغر لها أثر عظيم جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأعظم ما يدخل في تربية الأبناء والبنات تعليمهن القرآن الكريم، لا سيما سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات وسورة الإخلاص قل هو الله أحد، ويتدرج في تعليمه القرآن شيئا فشيئا. وقد شوهد في الواقع أن الابن أو البنت الذي يهتم والدها بتعليمها القرآن، شوهد في الواقع أن الكثير من هؤلاء الأولاد عصموا من كثير من الفتن والشهوات، وصلحت أحوالهم، وذلك بأثر بركة القرآن الكريم. وأنت إذا علمت أبنائك القرآن والفرائض والواجبات، فإن الأولاد عندما يقرؤون القرآن ويفعلون الواجبات التي علمتها إياهم، سوف يكون لك نصيب من الأجر والثواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدال على الخير كفاعله. لك أجر عظيم. وجاء عنه أنه قال: من حفظ آية فله ثوابها ما تليت. كل ما يتلو هذا الولد القرآن وأنت قد علمته وحرصت على تعليمه، كلما يتلو القرآن سوف يأتيك أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى. لهذا احرص على تعليم أبنائك العلم النافع والعمل الصالح، حتى تتخلى عن المسؤولية التي سوف يسألك الله عز وجل عنها، وحتى تنال من الأجر والمثوبة التي أعدها الله عز وجل لعباده المتقي. Maka anak yang saleh, yang terdidik dan mendapat tarbiyah yang baik dari orang tuanya, telah tersebutkan di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jika anak ini dididik dan ditarbiyah dengan baik, maka pahala yang akan didapati oleh orang tuanya adalah surga. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sebutkan dalam hadis beliau yang maknanya, barang siapa yang mendidik dan mencukupi dua anak wanitanya, perhatikan yang Rasulullah sebutkan dua anak wanita, sementara banyak dari mereka tidak senang ketika mendapatkan anak-anak wanita. Rasulullah sebutkan barang siapa yang mendidik dengan baik anak-anak wanitanya sampai keduanya besar dan balig, maka ia pun akan masuk surga. Demikian ketika orang tua membina dan mendidik anak-anaknya dengan baik, mencukupi segala urusan dan kepentingan mereka, mentarbiyah mereka dengan tarbiyah yang salehah. Demikian pula sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sebutkan, yang maknanya barang siapa yang diberi oleh Allah anak wanita dan ia mendidik mereka dengan baik, ia berbuat baik kepada mereka, ia pun akan masuk surga. Maka sungguh buah dari tarbiyah ini sangatlah besar, manfaatnya sangatlah besar, yaitu surga. Rasulullah sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mementingkan tarbiyah dan pendidikan kepada anak-anak, karena mereka di hari ini kita dapati anak-anak kecil, anak yang muda belia, tapi esok mereka akan menjadi besar dan dewasa, menjadi generasi penerus kita. Keesokan masa depan mereka, maka perkara pendidikan mereka sangatlah penting untuk mereka. Maka hendaknya para orang tua bersemangat dalam pendidikan mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam hadis Ibnu Abbas, sebagai anak dari paman beliau, kala itu Ibnu Abbas masih muda belia, diajarkan, dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pendidikan yang sangat mulia. Beliau ajarkan kepadanya kewajiban-kewajiban Islam dan nilai-nilai tauhid ditanamkan pada jiwanya, sehingga ketika dewasa anak ini pun diharapkan akan beramal saleh dan menjadi orang yang saleh. Rasulullah katakan kepadanya, ya hulam, ihfadillah yahfadka. Wahai anak kecil atau wahai anak muda, jagalah Allah, pasti Allah pun akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, pasti engkau akan mendapatkan Allah selalu di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta pertolongan kepadanya, jika engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan itu juga hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian beliau tanamkan makna-makna yang begitu agung, diajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih muda belia. Sementara kita di masa seperti sekarang ini, nilai apakah dan ajaran apakah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita? Sesuatu yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mementingkannya. Demikian pula ketika beliau dapati anak dari Ummu Salamah dinampan beliau di hadapan beliau, anak ini makan dan tangannya kesana kemari, adab yang kurang baik, maka beliau pun mengajarkan adab dan akhlak yang baik kepadanya. Beliau sampaikan kepadanya, ya gulam samillah wa kul mimma yali, wahai anak muda, bacalah dengan nama Allah sebelum makan dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Demikian semangat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mentarbiyah dan mengajarkan pendidikan yang baik kepada mereka semenjak mereka kecil, semenjak mereka belia. Ketika mereka mengamalkan amalan yang tidak baik, tidak kemudian dibiarkan. Ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak terpuji, tidak kemudian diabaikan hanya karena alasan masih kecil, belum berakal, belum faham, belum mengerti. Tetapi Rasul pun mendidik mereka. Rasul mengajarkan kepada mereka tarbiyah yang terpuji, karena memang pengaruh tarbiyah bagi mereka, pengaruh pendidikan bagi mereka semenjak kecil sangatlah besar. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Dan tentunya tarbiyah yang terpenting bagi anak-anak kita adalah pengajaran Al-Qur'an kepada mereka, terutama pengajaran surat Al-Fatihah, ayat kursi, muawwidzat, demikian pula surat Al-Ikhlas. Demikian dengan bertahap diajarkan kepada mereka Quranul Karim, dan telah terbukti banyak dalam kenyataannya bahwa seorang anak jika semenjak kecil orang tuanya sangat peduli dan mementingkan pendidikan Quranul Karim kepadanya, terjaga anak ini dari banyak godaan fitnah, terjaga anak ini dari banyak godaan syahwat ketika ia dewasa, menjadi orang yang saleh, menjadi anak yang saleh dan berbakti kepada orang tuanya. Ini semua karena barokah Quran dan pengaruh besar dari pendidikan Quran kepada mereka semenjak mereka belia. Oleh sebab itu, hendaknya kita bersemangat untuk mengajarkan Quranul Karim kepada anak-anak kita, sebagaimana kita pun mengajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban agama. Pahala sangatlah besar bagi orang tua, ganjarannya sungguhlah besar di sisi Allah untuk mereka. Karena Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dalu 'alal khair kafa'ilih, yang menunjukkan kebaikan mendapat pahala yang sama seperti yang melakukan kebaikan itu, pahala yang sangat besar. Maka hendaknya orang tua tidak menyia-nyiakan dan tidak mengabaikan pendidikan dan tarbiyah anak-anaknya. Oleh sebab itu pula, hendaknya diajarkan kepada anak-anak kita ilmu yang bermanfaat, diajarkan kepada mereka amalan yang saleh, hingga orang tua pun terbebas dari tanggung jawab besar dan amanat yang Allah percayakan kepadanya, sekaligus agar orang tua ini mendapat pahala besar di sisi Allah dari pahala yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. وقال عليه الصلاة والسلام مروا أبناءكم بالصلاة على سبع اضربوهم عليها عند بلوغهم سن العاشرة. وهذا أيضا من أعظم ما يربى عليه الأولاد، أن تربيهم على فعل الصلاة، لأن الصلاة كلها خير، لأن الصلاة لها أثر عظيم في تربية الأبناء لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولأن الصلاة من أعظم واجبات الدين، فإذا تعود الولد على فعل الصلاة فأنه لما يكبر ويدخل في زمن التكليف يكون حريصا على هذه الصلاة. وأمرك للولد بالصلاة من أسباب الرزق، لأن الله عز وجل يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. وهذا يدل على أن الفوائد والثمار الناتجة عن تربية الأبناء كثيرة جدا: دخول الجنة، رفعة الدرجات، الوقاية من الحساب في الإهمال والتقصير في تربية الابن، وأيضا سبب من أسباب الرزق. ولهذا ينبغي على المسلمين ألا يفرطوا في هذه الثمار العظيمة التي تنتج عن تربية الأولاد التربية الصحيحة. وفي الحقيقة إن أهملوا هذه التربية خسروا، وأعظم الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى. ولهذا تعاهد ابنك وربه على المعاني الحميدة، علمه الخصال الكريمة، علمه الصدق، وازرع فيه محبة الصدق، ولهذا كان من أعظم ما يوصي به الخلفاء الذين يؤدبون أبناءهم كانوا يقولون للمؤدبين: علموا أبناءنا الصدق كما تعلمونهم القرآن، وعلموهم الأخلاق الجميلة، وجالسوا بهم أشراف الرجال وأهل العلم والصالحين، وجنبوهم أهل الفجور، وقبحوا لهم الكذب، فأن الكذب يدعو إلى الفجور، والفجور يدعو إلى النار. وغير ذلك يعلمهم غير ذلك من الخصال الحميدة التي تعينهم في أمر دينهم ودنياهم. وقد قال الشاعر: وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. إذا ربيت ابنك على هذه المعاني الصالحة والحميدة ومكارم الأخلاق سوف تؤثر فيه هذه التربية، وإن ربيته على غير ذلك فسوف يكون على الوضع الذي ربيته عليه. ولهذا احرصوا بارك الله فيكم واجتهدوا في تربية أبنائكم، وعلموهم واحرصوا على تعليمهم، ولا تهملوا ولا تضيعوه فإن الله عز وجل سوف يسألكم عنهم يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وقد قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيره لأهله، أثبت الخيرية لمن يكون خيرا لأهله، وأهله تشمل زوجته وأولاده. وليس بخير من يضيع أولاده لا يعلمهم ولا يرشدهم ولا يحسن إليهم. ولهذا أعظم ما يستفيد منه ابنك منك هي تربيتك له، التربية الصالحة. وأعظم ضرر يلحقه أن تربيه على المعاني السيئة أو التربية السيئة. وتذكر دائما أنك مسؤول عند الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الأولاد، وتذكر دائما قوله عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وتذكر دائما أن المستفيد من هذه التربية الصحيحة الطيبة هو أنت، وسوف تنال الثمار والنتائج العظيمة على تربيتك سواء في الدنيا أو في الآخرة. ولهذا ينبغي علينا الاجتهاد في تربية الأولاد والأبناء، لا نتركهم إلى الصحبة السيئة، التي تأمرهم بالسوء وتعينهم على الإثم والعدوان والبغي، بل نعلمهم ونربيهم ونختار لهم الرفقة الطيبة الصالحة التي تعينهم على البر والتقوى وعلى الفلاح والهدى. وما أجمل بالمسلمين أن يهتموا بأولادهم اهتماما جماعيا، كل أسرة تهتم بأبنائها وأولادها حتى يكثر النشء الصالح، لأن هؤلاء الأولاد سوف يكونون هم القادة غدا، سوف يكون هم الموجهون، سوف يكون هم المعلمون، سوف يكون هم العلماء، سوف يكون هم الساعين على فعل الخيرات، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. إذا اهتمم المسلمون بأولادهم وربوهم تربية صحيحة وعلموهم الأخلاق الحميدة سوف يصلح المجتمع، وإذا صلح المجتمع جاء الخير من كل حدب وصوب من كل مكان. والله عز وجل يبارك في المجتمع إذا صلح واستقام على أمر الله عز وجل وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وسوف أذكر لكم رجلين من رجال أهل العلم والدين كانوا في زمن واحد. رباهم أهلوهم تربية صالحة جدا، علموهم الأخلاق، حببوا إليهم العلم. أولهم العالم الكبير والجليل سفيان الثوري، كانت له أم صالحة كانت تعينه على طلب العلم، وكان تقول له: يا بني اطلب العلم وأنا أكفيك بالمؤونة وأصرف عليك أن تتفرق يا بني بطلب العلم، فإن طلب العلم رفعة في الدين والدنيا. وكانت تقول: يا بني احفظ ما يزيد خشيتك من الله سبحانه وتعالى، تزرع فيه هذه المعاني السامية، حتى أصبح هذا الرجل عالم الأمة. وكذلك الرجل الآخر الأوزاعي إمام أهل الشام، كانت له أما صالحة وكانت تعلمه الكلمات اللطيفة والجميلة، حتى أنه رحمه الله قيل أنه لم يؤثر عنه كلمة سيئة، لأن أمه قد أدبته أدبا شديدا، حتى قالوا: تعجز الملوك أن تؤدب أبناءها مثل تأديب هذه الأم الصالحة لهذا الرجل الذي أصبح العالم الأول في زمانه. كل ذلك أحبتي من ثمار التربية الصالحة الإسلامية، لها ثمار عظيمة جدا، ولهذا احرصوا عليها واهتموا بها حتى تنالوا أجرها وثمارها وفوائدها. رسول الله صلى الله عليه وسلم mengingatkan dan memerintahkan kepada umatnya agar orang tua memerintahkan anak-anaknya untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun dan untuk memukul mereka pukulan yang mendidik ketika mereka menginjak usia 10 tahun agar mereka mementingkan dan melakukan sholat. Maka perkara sholat adalah perkara terpenting dan amalan terbesar di dalam tarbiyah mereka sebagai anak-anak kita, karena sholat adalah segala kebaikan dan pengaruhnya sangatlah besar dalam pendidikan anak-anak kita, karena sholat mencegah dari perbuatan yang keji, mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan dia termasuk dari kewajiban terbesar dan terpenting di dalam agama ini. Maka orang tua jika selalu memerintah dan mengajak anaknya untuk sholat semenjak anak ini kecil dan muda, ketika anak ini dewasa ia pun terbiasa dan terikat dengan sholatnya. Selain itu pula, sholat menjadi sebab untuk dimudahkannya rizki bagi seorang hamba. Allah berfirman di dalam Quranul Karim, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan bersabarlah kamu terhadapnya. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Kami tidak memintamu rizki, tetapi justru kami yang memberimu rizki. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sholat menjadi sebab dari sebab-sebab terpenting untuk dimudahkannya rizki bagi seorang hamba. Oleh sebab itu hendaknya kita tidak menyia-nyiakan perkara penting ini, pendidikan sholat bagi anak-anak kita, sehingga buah dan hasil dari pendidikan ini akan kita dapati ketika mereka dewasa kelak. Demikian pula hendaknya kita selalu perhatian terhadap keyakinan dan pendidikan ajaran-ajaran yang mulia, sebagaimana contohnya ajarkan kepada mereka kejujuran, arti penting dan kemuliaan dari kejujuran. Para khulafa, para khalifah dari semenjak zaman dahulu kala, mereka mewasiatkan kepada mereka yang mendidik anak-anak mereka untuk mengajarkan kejujuran kepada anak-anak mereka, untuk mengajarkan Quran kepada anak-anak mereka sebagaimana Al-Quran diajarkan kepada anak-anak mereka. Mereka pun mewasiatkan untuk kejujuran itu ditanamkan dalam diri mereka, agar anak-anak ini dibiasakan ikut di majlis-majlis orang yang mulia, orang-orang yang terhormat, di majlis para ulama, agar mereka dijauhkan dari majlis dan orang-orang yang fajir, agar pula dididikkan dan diajarkan kepada anak-anak ini buruknya kedustaan, karena kedustaan menyeret kepada fujur, kefajiran, dan kefajiran menyeret kepada neraka. Demikian hendaknya anak-anak kita kita ajarkan sifat-sifat yang mulia dan baik kepada mereka, perkara yang akan banyak membantu mereka untuk kemaslahatan agama mereka dan kemaslahatan dunia mereka. Seorang anak seperti apa dewasanya tergantung seperti apa pendidikan yang orang tuanya berikan kepadanya semenjak mereka kecil. Anak itu akan menjadi baik atau tidak ketika mereka besar dan dewasa kelak tergantung ketika mereka kecil dan balita, ketika mereka muda belia, seperti apakah orang tuanya memberikan pendidikan, seperti apakah orang tuanya memberikan tarbiyah kepadanya. Maka hendaknya kita lebih bersemangat dan lebih peduli perhatian kepada tarbiyah dan pendidikan anak-anak kita, seperti yang Rasulullah telah sebutkan dalam hadisnya di atas, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang ia pimpin. Rasul pun menyatakan di dalam hadisnya, khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada keluarganya, dan itu mencakup istrinya dan anak-anaknya. Sebaik-baik kalian berarti sebaik-baik kalian kepada istri dan anak-anaknya dalam mendidik mereka dan mentarbiah mereka dengan baik. Tentunya dengan hadis ini berarti bukan orang yang baik ketika ia menyia-nyiakan pendidikan anak-anaknya, menyia-nyiakan dan tidak memperhatikan tarbiyah yang baik kepada anak-anaknya. Hendaklah kita selalu ingat bahwa kita mengemban amanat, kita memikul tanggung jawab besar yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak di hari kiamat terhadap anak-anak kita. Hendaklah kita selalu ingat bahwa Rasulullah mengatakan, cukuplah teranggap suatu dosa ketika seseorang menyia-nyiakan orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Hendaklah kita selalu mengingat bahwasanya yang mendapat manfaat dari tarbiyah dan pendidikan anak-anak kita adalah kita sendiri. Yang mendapatkan buah dan hasilnya, baik di kehidupan dunia ini maupun di kubur dan di akhirat kelak, adalah kita sebagai orang tuanya. Maka bersemangatlah kita, hendaklah kita lebih perhatian dalam tarbiyah dan pendidikan anak-anak kita. Jangan kita biarkan mereka berteman dengan teman-teman yang jelek. Janganlah kita menyia-nyiakan dan mengabaikan, tidak peduli dengan siapa mereka bergaul dan berteman. Karena sungguh teman yang jelek akan membantu dan menyeret mereka kepada perbuatan maksiat dan dosa, kepada sifat dan akhlak-akhlak yang tercela. Tetapi ajarkan kepada mereka untuk memilih teman yang soleh. Ajarkan dan pilihkan untuk mereka, bimbing mereka untuk mencari teman yang baik, teman yang soleh, yang membantu mereka dan mengantar mereka kepada kebaikan dan takwa. Betapa indahnya jika kaum muslimin pada setiap keluarga yang ada di masyarakat kaum muslimin memperhatikan pendidikan anak-anaknya, setiap keluarga memberikan kepeduliannya dan membina anak-anak mereka dengan tarbiyah yang baik, maka masyarakat itu pun otomatis menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang terbina dengan tarbiyah yang mulia, karena anak-anak mereka menjadi anak-anak yang soleh dengan tarbiyah dan bimbingan yang baik, menjadi para ulama, orang-orang yang berilmu, menjadi orang-orang yang beramar ma'ruf, dan menjadi orang yang mencegah dari kemungkaran. Jika anak-anak ini mendapat tarbiyah yang baik, jika anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik, akhlak-akhlak yang mulia diajarkan dan ditanamkan kepada mereka, maka kebaikan pun akan datang dan mereka pun akan membawa kebaikan untuk masyarakat ini, dan Allah akan memberikan berkah. Allah memberikan barokahnya kepada masyarakat jika mereka istiqamah, jika mereka taat di atas perintah Allah, di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan kepada kalian semua dua sosok ulama besar yang terkenal di umat ini ketika mendapatkan ajaran dan tarbiyah yang baik dari orang tuanya. Keduanya mendapat bimbingan dan ajaran semenjak mereka kecil dari seorang ibu yang salehah, dari seorang ibu yang mendidik mereka dengan akhlak yang terpuji, yang mencintakan kepada mereka ilmu yang bermanfaat. Salah satu dari mereka yang pertama adalah Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Ibu beliau adalah ibu yang salehah, mengajarkan kepadanya semenjak kecil tentang pentingnya ilmu. Sang ibu menyarankan dan memberi dorongan kepada sang anak untuk menuntut ilmu, untuk belajar ilmu, karena sang ibu tanamkan, sang ibu ajarkan kepada anaknya bahwa ilmulah yang akan mengangkatmu, yang akan memuliakanmu dalam agamamu juga dalam duniamu. Demikian hingga lahirlah dan besarlah seorang Sufyan Ats-Tsauri menjadi salah satu imam dan ulama besar di umat ini seperti yang kita ketahui. Yang kedua adalah Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala, Imam Syam di masanya. Beliau pun memiliki ibu yang salehah, ibu yang mengajarkan kepadanya tarbiyah yang baik, dididik oleh ibunya semenjak kecil dengan akhlak-akhlak yang terpuji, sampai para ulama sebutkan dalam biografi beliau tidak ternukilkan dari Imam Auza'i satu kata jelek pun yang pernah beliau ucapkan. Semua ini karena didikan yang baik dan tarbiyah semenjak beliau kecil dari orang tuanya. Pendidikan yang bahkan para penguasa dunia pun tidak akan mampu bisa melakukannya hanya karena kekuasaan mereka. Semua ini adalah buah dan hasil dari tarbiyah yang salihah, dari pendidikan yang baik, maka hendaknya kembali kita lebih peduli dan bersemangat untuk mendidik dan memberi tarbiyah, pengajaran yang baik kepada anak-anak kita, hingga kita mendapatkan hasilnya. Selain juga akan kita mendapatkan pahala besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. واختم هذه الكلمة بالوصية بحضور مجالس العلم والحلقات والمحاضرات النافعة وعدم الانقطاع عن مثل هذه الدروس، فإن حضور هذه المجالس من الطرق الموصلة إلى الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. والجلوس في المساجد من الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وخشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن علامة المتقين أنهم يتبعون الحسنة بالحسنة، ومن علامة قبول الأعمال عند الله عز وجل عدم إبطالها بالانقطاع والإهمال والتقصير. إذا فعلت صالحا فلا تترك العمل، اجتهد حتى تنال رضا الله عز وجل. وتذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأنت في خير عظيم، فلا تحرموا أنفسكم من هذا العلم النافع ومن هذا العمل الصالح. اجلس قليلا في مرضاة الله عز وجل، اتعب نفسك قليلا سوف تسلم وترتاح كثيرا، وسوف يكون لك إن أخلصت النية لله عز وجل من النعيم الذي أعده الله عز وجل لعباده المتقين. وفي الختام أشكر الله سبحانه وتعالى أن يسر مثل هذا اللقاء، وأشكركم أنتم لحضوركم ولتفاعلكم، فأنتم والله في نعمة عظيمة جدا، تلتمسون حلق الذكر. وأشكر أيضا الأخوة القائمين على هذه الدروس النافعة الطيبة المباركة. وأختم كلمتي بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، إن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، مثل هذه الحلقة التي نحسب أنها ما كانت إلا من أجل التذاكر والتناصح فيما بيننا. فجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. Sebagai penutup, aku sampaikan kepada antum semua wasiat untuk kita semua tetap dan selalu menghadiri dan mengikuti majlis-majlis ilmu, halaqah-halaqah ilmu yang bermanfaat, agar kita tidak terputus dari mendatangi majlis-majlis ilmu dan menuntut ilmu. Karena mendatangi majlis-majlis ilmu adalah salah satu jalan yang mengantarkan kita ke dalam surga, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan permudah baginya jalan menuju surga. Duduknya kita, datangnya kita di majlis ilmu adalah sesuatu amalan saleh yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Rasulullah sabdakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Ketika suatu kaum berkumpul di masjid, di rumah-rumah Allah, mereka baca ayat-ayat Allah, mereka pelajari di antara mereka, maka sungguh turun kepada mereka rasa ketentraman dan ketenangan. Mereka pun diliputi dengan rahmat Allah, dan mereka disebut-sebut, dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Para ulama kita jelaskan bahwa salah satu tanda mereka mengikuti kebaikan dengan kebaikan yang berikutnya, mereka tidak pernah berhenti dan terputus dari kebaikan. Satu kebaikan mereka lakukan, selesai mereka pun kembali melakukan kebaikan yang berikutnya. Maka menjadi tanda pula dari tanda-tanda diterimanya kebaikan seorang hamba di sisi Allah adalah ia kembali melakukan kebaikan yang berikutnya. Maka janganlah kita terputus untuk menghadiri dan mengikuti majlis-majlis ilmu di tempat kita masing-masing. Ingatlah selalu apa yang Rasulullah sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih, Allah faqihkan dia, Allah jadikan dia faham dan berilmu tentang agamanya. Maka janganlah kita mengharamkan diri kita dari keutamaan dan pahala besar ini. Duduklah, datangi dan hadirilah halaqah-halaqah ilmu, majlis-majlis ta'lim yang ada di tempat kita masing-masing. Walaupun hanya sejenak, walaupun hanya sebentar, sabarkan diri kita agar kita mendapat kebaikan dan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa, aku pun menyampaikan rasa syukur dan banyak terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempermudah untuk kita terlaksananya acara daurah kita ini. Demikian pula aku banyak berterima kasih kepada antum semua karena antum sabar dan menunggu dan duduk hadir mendengarkan ceramah demi ceramah dan muhadharah demi muhadharah yang disampaikan oleh para masyayikh, wa jazahumullahu khairan. Demikian pula tidak lupa kami sampaikan terima kasih dan rasa syukur kepada segenap panitia yang ada, karena mereka yang banyak membantu dan mempermudah terlaksananya acara daurah kita ini. Sebagai terakhir dan penutup, aku tutup dengan hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, inna lillahi malaikatan sayyahin yaltamisuna hilaqad dzikr. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang mereka berada, mereka berjalan mencari halaqah-halaqah zikir. Halaqah-halaqah zikir, para ulama sebutkan, salah satunya adalah halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu seperti majlis kita ini, yang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala majelis semacam ini menjadi majelis tanasuh, saling menasehati, saling mengingatkan di antara kita terkait agama kita. Fa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa jazallah syaikhana wa masyaikhana khairal jaza wa barakallahu fi ilmihim wa amalihim wa jazakumullahu khairan wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.